berkas cita kehidupan. Selalu ada halang rintang. Begitulah kasih, semua tak mudah. Tak seperti angan juga mimpi, seolah mudah tercipta. Kekasih, ku sadari semua. Ku bahagiakan hasrat cintamu. Biarkanlah kasih kita hadapi. Segala halang rintang yang ada takkan goyahkan kita. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta dan cinta kita. Kekasih, ku sadari semua. Ku bahagiakan hasrat cintamu. Biarkanlah kasih kita hadapi. Segala halang rintang yang ada takkan goyahkan cinta. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta dan cinta kita. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta dan cinta kita. Begitulah kasih, semua tak mudah. Tak seperti angan juga mimpi, seolah mudah tercipta. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta dan cinta kita. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta dan cinta kita. Selalu bersama selamanya. Mari bentangkan kasih dalam nuansa indah asmara. Kasih bentangkan cinta gapai segala asa. Abadilah cinta, abadilah.